Ada Mitra Manunggal Group, juga ada Ramayana Aura Shooting. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Ju Palapa. Masih saya spesialkan buat Anda semuanya, khususnya buat warga Pandangan Wetan semuanya di sini ya. Juga buat Mitra Manunggal yang ada di sebelah kiri, disiapin duitnya Bapak semuanya. Oke, mau enggak silakan. Yuk, Palapa. Tidak mungkin lagi tiada mungkin lagi Pandangan Wetan. Oke. kasih banyak buat semua, buat Mitra Manunggal semuanya di sini.